Tiada guna lagi mengharapmu untuk kumiliki. Akan ada lagi kesempatanku untuk kembali. Seluruh cintaku, segenggam maafku, takkan mungkin bisa menggantikan salahku. Bagaimana lagi bila itu yang harus terjadi? Dengan besar hati kan ku terima semua ini. Membuat diriku terbunuh cintamu. Apalah dayaku, ini memang salahku. Akankah terulang kembali masa-masa kita yang dulu ada? Akankah terulang kembali masa-masa kini?